Surat Paulus kapa amian Roma. Roma tipu sara. Sibara kai Paulus pagugulet Yesus Kristus sinogai bailiu apostel samba si sarakenen masih paarep katuareman simairu sibara katai kamanua. Katuareman simairu nyate pinalelek te kamanua siburu peile katai nabinia kasurat sipunenan pagalayat togania Tuhan ta Yesus Kristus. Siriput pusiri manuat, mututu mata kamu tokat David, samba siriput pute kamanuat, sipunenan tokat te kamanua leknya sipulu gege, sima kokoinung katu susurunya ka sima mate. Kalulut nyaleu aku silok kai kilu baga samba ku apostel, masih palulu sangam beri bangsa muredet ka oninia. Kamleu aikam kabagat adiada sinogai Yesus Kristus. Kukoi niake surat nene kakam sangambirimui si kudu ka Roma, kilibet bagat teka manua, sinogai bailiu si punenan. Kiliu baga kakam, samba aban sibara kateka manua ukuita, samba sibara kai Tuhan Yesus Kristus, masih paale kam. Muboiki kukua surat kateka manuangku, kalulut Yesus Kristus, kalulut kam sangambirimui, aipoi amarepman kasanga liot polak pagalayat tonembagamui. Aipoi tai kamanua le, siredetku kasanga mui net paatuatku, kabagat masih paarep katuareman simayaru pagalayat togania, nyate simunengake tai pua arinia kurebdep kam senen penindogatku. Utidou, bule kateu bagat te kamanua, barakaku ogak yoi kubalau kam. Marebdeman bagaku masih ico kam, bule yoi kuake kakam panguruat pukecanan masih renake kam. Tibonan nia, bule tapasui bikam pasa sambata kabagat tonem bagata, tonem bagamui samba tonem bagaku. Bule nuakai kam nia sasaraina, marirean aku kiddi moi masih balo kam, tapoi teret kineneget sarat aile sailania. Bule kusilo leuk buah katalakamui, keleuk katalakat bangsa bagai. Amu takngan aku katai grika samba ka bangsa bagai, kasih maagai paatuat, samba kasih tai maagai paatuat. Nyate kubebesi ake masih ngantuman nake katuareman si mayru, kakam leuk si kudu ka Roma. Bulat tonem le bagaku kakatuareman si mayru, nia le poi ron tai kamanua, masih arawake senen simatonem baga, boiki katai Yahudi, samba bangsa bagai leu. Aipoi, kabagat katuareman simayaru, matoila kipa iparoipo sirimanua teka manua, nyate sibara katonem baga, riurimu tonem baga, kele situ susurat. Simaroipo baga, muririmanua sia kalulut tonem baga. Ipa totoila poi golu nia teka manua si bara ka sorga, ka sangam berijo, samba katai siri manua, si pet-pet nake pubulanan kalulut katai. Aipoi apa si oir agai pagalayat teka manua, matoila le kasia. Teka manua poi amasi patoila nia kasia. Bara nia kapa si baraat polak, si tai mai ico ka pagalayat tubuh nia, nyate gegenia sitai tatata samba puta tai kamanuania momoi tuico kapa atuat kasangamberi si barakenen oto tak momoi rapakele taya gairania kenanen poi raagai te kamanua tapoi tak rasuru nia si Mateo kate kamanua ele rasuraki nia bailok nia le sarat cita galai le rapa atu samba pa atuada sitayagai apa-apa bailiu magebgeb. Kabagada si masiku pupa atuanan sia, oto si ta'anai siagai. Pulat tanan teka manua si teta tata, rasili katularat si makere kasiri manua si matataket, ka uma, katarimeu si epat rere, elek kaleiti si pukugurui. Ia te lulunia ai segi ake sia teka manua kasiobat bagada ka pulolinan, pat palolit rangan tubuda pasasambada. Pubulanan teka manua rasili kaboko, si bara akenen le rapanindogi sambara suru silip cipa si babara, bulat umun akenen teret buru-buru. Amen. kalulut nenek segi akenangan sia teka manua kapu potbonan kaila kenen. Aipoi tenana lebda rasilile patabara tubuh si pasesese kasih tai pasesese. Kiseda leu tai manteu taan katai nana lebda rata berake tubuda siripot si pasesese. Kapa sasambada tai manteuan le ipu jujulu pubot bonanda. Bailiu galairangan pakailat pasasambada tai manteu. Kalulut nene silo orangan hukuman katubuda siripot jodda. Kalulut tak rabe si ake masyagai teka manua, sege ake nangan sia taika manua kapu paatuanan si katai, bailiu ragalayake si tai mateu tu galayake. Sun le kapatuada sangam beri pukoilunan, buka katai, alau baga, samba katai baga, sun si isid baga, pamamatei, pajokgolat, patajuat, lagat baga. Raoba masih tiboy, samba masih paloloi sabagai, si pulaga kibaga teka manua, tayaga yarat, si mabuak paatuat, si maoddoi, maagai kasikatai, si puarak epu, si tak paatuat, si puarak palelengan, si tayagai nuntut baga samba katet baga. Kenanen raagai ukum teka manua, nyate senen sigala yake sangamberi nene, mateu le tu ukum matei, tapoi nyalewet ragala yake. Samba yoba leu et bagadda ragalayake nia sabagai.